Yang dia juragan. Keren juragan. Lagi garing. Yang punya kameramen. Wah, teman-teman semua ya. Hitungan lupa itu akan banding. kembali ya Bang MC.